sing bisa bilang lain, beta paling sayang sih pas kali. Dalam beta hati cuma pikiran setiap hari. Ada di mana saya, jangan sampai telat makan. Sing bisa bilang lain, nona saya. Dalam beta bisa bilang.